luar itu? Pangapun. Mangore. Eta wengi-wengi gerak ya. Punten. Punten. Boleh, boleh. Iki mang eta nyono. Maka payun atuh kapayun. Tong dipengker wae gerak kada ya kelebet. Pamaksa da. Mawi kang napa aya naon kang hoyong keurang neng teh saha jeneng janten palay terang jenengan abdi kang sumuhun apan mani reuwas asa karenyag ieu Luas ta abdi teh panti kapungkur oge titim Fatimah anu katelang kang iya anu kantos baheula geger geger sore teh sawang suluh atuh kang aring kang saha jenengan atuh kang ke ari marit naros kitu mah ngorojog tanpa harapan geuningan kang aja kang teh waek mong klengge sawang suluh engkang teh mah geuningan mah geramang saha jeneman geuningan Samin kedalaksana sarang abdi geuningan kurang kawin gagang tangan. Eta kana kawin wae ari Pa Abas mah Basuki. Top atuh tah masrahkeun. Ngagaduhan geuningan mobil BM.